Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة dan أخوات أكرمكم الله. Suatu perkara yang dimaklumi bersama akan pentingnya ilmu syar'i. Yang merupakan tonggak tegaknya agama dan kebahagiaan hidup untuk manusia. Dan pentingnya ilmu syar'i ini bagi kaum muslimin melebihi hajat mereka terhadap makan dan minum. Maka di masa yang ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan Sunnah mulai dilupakan oleh manusia, banyak yang lalai darinya, maka keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mendalami ilmu tersebut. Apalagi ilmu adalah, menuntut ilmu merupakan kurbah yang paling utama dan ketaatan yang paling mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang berilmu dan telah memuji ilmu syariah dan telah memuji orang yang menempuh jalan di dalam menuntut ilmu. Dalam Al-Qur'an dikatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Ia. Dan juga para malaikat mempersaksikan, dan juga ulul ilm, orang-orang yang berilmu, dijadikan atau dimasukkan orang-orang yang berilmu ke dalam mereka yang Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tentang ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berilmu diangkat derajat untuk mereka di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Qur'an dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Yang disebutkan bahwa orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya akan mendapatkan dua sorga, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan disebutkan bahwa yang mendapatkan sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dikatakan dalam Al-Quran dzalika liman khasyiya rabbah, itu bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Dan yang takut kepada Rabbnya diterangkan di dalam surah Fatir innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya hanyalah para ulama. Karena itu, seorang muslim dan muslimah harus mengikat dirinya dengan ilmu, mengikat dirinya dengan ilmu syariah yang kiranya bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas biidznillah kitab yang dikenal dengan nama Usulus Sunnah, karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala, yang di kalangan orang Indonesia lebih dekat dipanggil, lebih akrab disebut dengan nama Ahmad bin Hanbal. Kitab ini sebagaimana judulnya, Usulus Sunnah. Usul jamak dari asal. Asal itu adalah pokok. Ma yanbani alaihi ghairu. Dasar yang sesuatu dibangun di atasnya. Itu usul. As-sunnah adalah sunnah yang dikenal di kalangan para ulama dengan dua pengertian, pengertian umum dan pengertian khusus. Adapun secara bahasa, as-sunnah adalah jalan yang ditempuh. Apakah itu jalan yang baik maupun jalan yang jelek. Ini makna sunnah secara bahasa. Nah, itu yang disebut di dalam hadith Jarir bin Abdullah al-Bajali, man sanna bil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqus min ujurihim syai. Siapa yang beramal dengan sunnah yang baik, maksudnya dengan jalan yang baik. Ini mana sunnah di sini, sunnah secara bahasa. Maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna bil islami sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang memberi sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang jelek, jalan yang jelek, mana secara bahasa, fa alayhi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya. Wa la yanqusu min auzarihim syai', dan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Baik, ini makna sunnah secara bahasa. Adapun secara istilah, sunnah punya dua makna. Sunnah mempunyai dua makna. Sunnah bermakna umum dan sunnah bermakna khusus. Iya. Dan yang diinginkan oleh para ulama yang mengarang dalam buku-buku akidah itu adalah pengertian sunnah bermakna umum. Dan ini yang dipakai oleh kebanyakan para ulama terdahulu, termasuk Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pengertian sunnah bermakna umum disebutkan oleh Ibn Rajab di dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam. Kata beliau, as-sunnatu hiya tariqul maslub. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Fayashmal dhalika at-tamassuk bima kana 'alayhi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun. Kalau dia adalah jalan yang ditempuh, maka ini mencakup, hal ini mencakup bentuk-bentuk tamassuk, iltizam, berpegang teguh bima kana 'alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun, apa-apa yang dipegang, terhadap apa-apa yang dipegang oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafanya yang mendapat petunjuk. Minal i'tiqadat, baik itu merupakan keyakinan-keyakinan, wal a'mal, atau merupakan amalan-amalan, wal aqwal, atau merupakan ucapan-ucapan. Ini makna sunnah secara umum. Karena itu kata Ibn Rajab, hadhihi hiya sunnatul kamilah. Inilah makna sunnah yang sempurna. Walihada kana salafu qadiman la yatlikuna sunnah illa ala ma yashmal dalika kullah. Karena itu para ulama salaf dahulu mereka tidak menggunakan kalimat sunnah kecuali apa-apa yang mencakup seluruh ini. Jadi kalau kalimat sunnah bermakna umum, ya sunnah bermakna Islam itu sendiri. Masuk di dalamnya masalah akidah, ya, kaitannya berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan, salah ibadat. Itu masuk di dalam as-sunnah. Pengertian sunnah secara umum. Karena itu Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkata, i'lam anna al-islama huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ini sunnah bermakna umum. Adapun sunnah bermakna khusus, mempunyai beberapa definisi tergantung dari ulama bidang mana yang menggunakan kalimat sunnah itu. Kalau ulama hadis menggunakan kalimat sunnah, mereka punya definisi sendiri. Ulama fikih menggunakan kalimat sunnah, mereka punya definisi sendiri. Ulama usul fikih menggunakan kalimat sunnah, mereka juga punya definisi sendiri. Dan sebagian menyebutkan kalimat sunnah yang diinginkan adalah perbuatan sebagian sahabat. Ini istilahat, sifatnya khusus. Adapun sunnah di kalangan ahli hadis adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qawlin, au fi'lin, au taqririn, au sifatin, khuluqiyatin kanat, au khalqiyat. Apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir, penetapan, maupun sifat beliau. Sifat khuluqiyah, ya, akhlak beliau, atau khalqiyah, atau sifat penciptaan beliau, bagaimana bentuk beliau. Nah, ini sunnah bermakna khusus di kalangan ahli hadis. Adapun di kalangan ulama fikih, sunnah ialah hukum sunnah. Hukum setelah wajib namanya apa? Sunnah. Wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh dan haram. Sunnah adalah urutan setelah wajib. Nah, kalau di kalangan para ulama ahli usul fikih, mereka juga ada beberapa definisi yang mungkin diglobalkan bahwa sunnah itu adalah apa yang selain dari Al-Quran. Nah, baik, ini definisi-definisi sunnah. Jadi kalau ada penggunaan kalimat sunnah, hendaknya dipahami bahwa sunnah mempunyai dua makna, makna khusus dan makna umum. Dan sekali lagi saya tekankan, di dalam pembahasan-pembahasan akidah, kalimat sunnah itu digunakan bermakna apa? Khusus atau umum? Bermakna umum. Ini pendahuluan yang pertama berkaitan dengan judul kitab. Pendahuluan yang kedua, usulus sunnah, pokok-pokok sunnah. Penamaan akidah di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah atau di dalam karangan para ulama itu disebutkan dengan berbagai macam penamaan. Memang penamaan yang paling terkenalnya akidah itu disebutkan, diberi nama dengan nama as-sunnah. Karena itu antum lihat di sini usulus sunnah, Imamul Barbahari syarhus sunnah, Imamu At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, Muhammad bin Jarir, Sarihus Sunnah. Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, As-Sunnah. Ahmad bin Amr bin Abi Asim, As-Sunnah, nama kitab beliau. Al-Khallal juga Kitabus Sunnah. Dan banyak lagi yang mengarang dengan nama As-Sunnah. Kalau kita buka, kita lihat definisinya, mereka membahas tentang masalah akidah. Jadi ini penamaan-penamaan akidah di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kadang disebut sebagai akidah, kadang disebut dengan penamaan yang kedua, i'tiqad. Ya. Seperti buku Imamul Lalaka'i, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Atau seperti kitab As-Sawbuni, Aqidatuh As-Salaf Ashabul Hadith. Ini akidah. Ya. Dan penamaan akidah banyak. Dikenal di kalangan para ulama ahli sunnah. Kemudian yang ketiga disebut dengan nama as-sunnah, seperti di sini. Dan ini penamaan yang paling masyhur. Kemudian yang keempat disebut juga dengan penamaan al-iman. Penamaan al-iman. Al-iman adalah bagian dari sunnah, cuma dikhususkan dalam satu dalam poin dengan satu judul buku, tapi kadang berisi di dalamnya penjelasan tentang akidah secara keseluruhan. Iya. Baik, kemudian kadang dinamakan dengan penamaan at-tauhid. Kitab at-tauhid karya Ibnu Mandah, Kitab at-tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Kemudian penamaan yang keenam, penamaan buku akidah, karena disebut juga dengan penamaan asy-syari'ah. Ini penamaan walaupun sedikit jarang digunakan, cuman para ulama menerima penamaan ini. Itulah kitab Imam Abu Bakar Al-Husain bin Muhammad Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Ya, atau Muhammad bin Husain Al-Ajurri. Kitab Asy-Syari'ah. Nah, ini penamaan, penamaan akidah di kalangan para ulama ahli sunnah. Ada yang menamakan juga dengan fikhul akbar, ya. Dan itu penamaan-penamaan yang ada kritikan sebenarnya. Baik. Adapun penamaan akidah di kalangan ahlul bidah, maka kadang akidah disebut dengan nama ilmu filsafat, ilmu kalam, atau apa yang di belakang alam gaib. Dan ini penamaan-penamaan mubtada, tidak dikenal di kalangan para a'immah as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Pendahuluan yang ketiga sebelum kita masuk ke dalam kitab, membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, kita harus menjelaskan secara global apa sebenarnya yang dibahas dalam masalah akidah oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Iya. Dasarnya ahli sunnah ketika menjelaskan tentang masalah akidah, mereka menjelaskan tentang rukun iman yang enam. Al-imanu billah, keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, pada hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Globalnya akidah, pembahasan akidah di kalangan ahli sunnah berputar di atas rukun iman yang enam. Ketika menyinggung tentang keimanan kepada Allah, maka dijelaskan tentang tauhid. Tauhid terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah, yaitu ifradullah ta'ala fi af'alihi, mengesakan Allah di dalam perbuatannya. Allah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, maha menghidupkan dan mematikan, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, bahwa ibadah hanya milik Allah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ini tauhid al-asma wa sifat. Globalnya ini pembahasan tentang keimanan kepada Allah. Buku-buku akidah dari abad kedua Hijriah sampai keempat itu kebanyakannya menyinggung tentang asma wa sifat dalam keimanan kepada Allah. Adapun tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah kadang disinggung tapi tidak dirinci. Tapi mereka merinci banyak di dalam masalah asma wa sifat. Kenapa? Sebab awal penyimpangan di dalam masalah asma wa sifat. Iya. Nanti belakangan setelah muncul penyimpangan dalam masalah tauhid uluhiyah, ya keluar karangan-karangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian setelahnya Imam Syaukani, Imam Sanani sebelumnya, ya, dan belakangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Cuman ulama terdahulu itu jarang membahas tentang tauhid uluhiyah karena penyimpangan dalam tauhid uluhiyah itu masih sedikit. Yang banyak terjadi penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian setelah itu mereka berbicara tentang keimanan kepada para malaikat, juga keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada para rasul. Ini tiga disinggung global kadang. Kemudian yang keempat, yang kelima berbicara tentang hari akhirat. Nah, begitu masuk berbicara tentang hari akhirat berkaitan dengan alam gaib, maka disinggunglah tentang alam kubur. Ya, sebab al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kemudian diterangkan tentang hari kebangkitan, pada mahsyar, hisab, timbangan, telaga, ya, jembatan, kemudian sorga dan neraka. Makanya itu ketemukan pembahasan tentang ada kubur, tentang timbangan, sorga dan neraka ada di dalam buku-buku akidah. Ini kaitannya keimanan kepada hari akhirat. Kemudian rukun yang keenam adalah keimanan kepada al-qadar, salah takdir yang baik dan yang buruk. Dan ini termasuk masalah yang terjadi penyimpangan dari generasi pertama. Sudah mulai terjadi penyimpangan di akhir zaman para sahabat dalam masalah takdir. Sebagaimana dalam hadis yang pertama di dalam Sahih Muslim, kisah Ma'bad al-Juhani yang membuat keyakinan atau membuat bid'ah di dalam masalah takdir. Iya. Baik. Jadi ini globalnya pembahasan ahli sunnah di dalam masalah akidah. Tapi bukan artinya ahli sunnah ketika membahas akidah mereka hanya berkaitan dengan rukun iman yang enam saja. Dibahas juga masalah-masalah lain. Masalah-masalah lain yang dibahas sifatnya adalah masalah yang merupakan ciri pokok dan ciri pembeda antara ahli sunnah dengan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Ya. Karena itu dibahas tentang ketaatan kepada pemerintah di dalam buku-buku akidah ahli sunnah. Sebab ini pembeda antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah. Dibahas tentang masalah memuliakan para sahabat, dari memuliakan keluarga Nabi, memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kedudukan Abu Bakar, Umar, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, itu dibahas. Juga dibahas tentang karamat al-awliya di dalam prinsip ahli sunnah. Bahkan kadang ada masalah-masalah yang lebih identik masuk ke dalam masalah fikih disebut juga oleh ahli sunnah. Kenapa? Sebab ini pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Contoh, di dalam masalah hudud misalnya, penerapan hukum-hukum, penerapan atau di dalam masalah mengusap al-khuffay, mengusap sepatu, disebut juga oleh para ulama dalam buku akidah. Sebab ahli sunnah berselisih dengan ahli bidah di dalam masalah ini. Dipahami? Jadi ini rincian bagaimana sebenarnya pembahasan di dalam akidah ahli sunnah itu. Ya, mungkin bisa kita simpulkan bahwa pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah secara global memang berputar di atas pembahasan terhadap 6 rukun iman. Tapi bukan artinya terbatas pada itu saja. Dibahas juga masalah-masalah lain yang masalah-masalah tersebut merupakan ciri pokok, ciri pembeda antara ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Baik. Kemudian yang keempat, pendahuluan yang keempat. Yang keempat ya. Baik. Memahami pokok-pokok ahli sunnah itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Sebab ini merupakan dasar akidah, dasar keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang belum dicemari dengan noda-noda penyimpangan setelah itu. Dan dimaklumi bersama bahwa umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah merupakan ketentuan Allah al-kauniyah. Dikatakan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa, wa sataftariqu ummati ala 73 firqa." Kulluhum finnar illa wahida. Qila man hum ya Rasulullah? Qala humul jama'ah. Kata beliau, telah terpecah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Siapakah mereka? Umul jamaah. Maka akan terjadi perselisihan tengah umat. Dan semua hal itu mempunyai hikmah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan belum diuji? Nah, di sini letaknya kenapa ada ujian-ujian, adanya perselisihan-perselisihan. Dengan itu seorang muslim akan lebih paham terhadap agamanya, dan orang yang jujur di dalam beragama akan kelihatan dari ujian tersebut. Nah, di antara cara untuk menguatkan dan membentengi diri dalam kondisi yang seperti itu adalah mengokohkan prinsip-prinsip akidah yang benar pada dirinya. Inilah usul ahli sunnah. Ini adalah pembahasan-pembahasan ahli sunnah di dalam masalah akidah. Iya. Karena itu jalan orang yang ingin kembali kepada madhab as-salaf, kepada jalan para ulama as-salaf, dia harus membahas dan dia harus mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Harus tekun membaca buku-buku para ulama ahli sunnah. Bukan hanya sekedar ikut atau senang hadir, ya. Dan kita memuji hal tersebut. Akan tetapi ahli sunnah itu dikenal dengan sifat a'rafun nasi bil haqqi, manusia yang paling mengenal kebenaran. Sehingga begitu terjadi fitnah, mereka kokoh di atas kebenaran, kuat di atas kebenaran. Dan banyak orang yang jatuh di dalam penyimpangan karena tidak kuat di dalam masalah atau di dalam usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan dikata dia kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkannya. Nah, Demikian. Maka di sini harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah tentang pentingnya mengenal dan pentingnya mempelajari pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah, pokok-pokok keyakinan yang benar. Iya. Kemudian di sini mungkin juga saya perlu menerangkan tentang istilahat. Apa makna ahli sunnah wal jamaah? Kemudian apakah mereka punya penamaan-penamaan lain? Iya. Ahli sunnah wal jamaah terdiri dari tiga kalimat. Ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Ahl artinya pengikut yang menganut. Karena diartikan keluarga, tapi di sini yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah, pengikut sunnah dan al-jamaah. Adapun as-sunnah telah kita uraikan apa makna as-sunnah tadi. Mereka dikatakan ahli sunnah sebab mereka berpegang terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, man qala bil kitab was sunnah wal ijma', siapa yang berpendapat berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan sunnah dan ijma', maka dia adalah ahli sunnah. Baik. Itu makna ahli sunnah. Kemudian kalimat yang ketiga, kalimat al-jama'ah. Al-jama'ah artinya menyatukan sesuatu yang terpisah. Itu al-jama'ah. Secara istilah ada 6 penafsiran di kalangan para ulama tentang makna al-jama'ah. 6 penafsiran ini hanya kembali kepada 2 perkara. Dan ini 2 makna al-jama'ah, tidak ada makna yang ketiga. Ya. Maka ahli sunnah harus tahu dari sisi penamaan apa makna ahli sunnah wal-jama'ah. Dan ini juga diantara langkah yang menyebabkan dia kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Al-Jama'ah punya 2 makna. Yang pertama, Jama'atul Haq. Al-Jama'ah yaitu Jama'ah kebenaran. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa Al-Jama'ah adalah Sawadul A'zam. Al-Jama'ah adalah para sahabat. Al-Jama'ah adalah 3 generasi pertama. Sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi globalnya adalah jamaah adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ini jamaah bermakna jamaatul haq, jamaah kebenaran. Kalau ini makna al-jamaah, sepanjang dia di atas Al-Quran dan Sunnah, maka dia dikatakan di atas jamaah. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, al-jamaatu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdan. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran. Itu jamaah. Apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Jadi sepanjang dia di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan jalan para ulama as-salaf, maka dia dikatakan jamaah walaupun dia sendiri. Iya. Ini juga makna perkataan Ibnu Mubarak ketika beliau ditanya, siapa al-jamaah? Dalam sebagian riwayat, dia sebutkan 3 orang. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa al-jamaah itu adalah Abu Hamzah As-Sukkari, Muhammad bin Maimun namanya. Iya. Dikatakan oleh Ibnu Mubarak dia ini al-jamaah, padahal satu orang. Jamaah di sini yang diinginkan adalah jamaah al-haq. Jamaah yang kedua, jamaah bermakna kaum muslimin di bawah pimpinan seorang penguasa. Ini diistilahkan oleh Al-Khattabi dengan nama jama'atun abdan. Jama'at tubuh. Ya, kaum muslimin, tubuh-tubuh kaum muslimin itu semuanya bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Iya. Nah, inilah yang disebut dalam akidah Ahli Sunnah tentang wajibnya taat kepada penguasa. Dibangun di atas prinsip ini. Jadi dua makna al-jama'ah. Jama'atul haq dan jama'ah al-abdan. Ini paham makna al-jama'ah saja. Ini sudah cukup untuk keluar dari berbagai macam rongga hizbiyah. Sekarang orang-orang yang melakukan bai'at di sana sini, ada pimpinan-pimpinannya dalam jama'ah. Kemudian bikin jama'ah-jama'ah, apa dalil mereka? Kalau mereka membenarkan taat tidur jamaah, bolehnya berbilang jamaah, maka itu adalah perkara yang batil. Sebab dalam Al-Quran dan Sunnah hanya disebutkan satu jamaah saja. Nabi ketika ditanya tentang siapa yang selamat, beliau katakan humul jamaah. Mereka adalah jamaah, cuma satu. Bukan dikatakan jamaah, banyak jamaah anda. Ketika Hudzaifah bertanya, apabila terjadi zaman fitnah, kata beliau, talzam jamaah al-muslimin wa imamahum. Kamu komitmen dengan jemaah kaum muslimin satu dan imamnya. Khalifah tanya, kalau tidak ada jemaah, tidak ada imam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tinggalkan seluruh firqah-firqah itu. Bukan disuruh bikin jemaah-jemaah baru. Yang jelas dalam seluruh nas Al-Qur'an dan Sunnah semuanya kalimat al-jamaah dengan satu saja, dengan lafaz mufrad tunggal. Iya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Satu sirat, bukan siratat. Iya. Demikian pula sabil, kul hadihi sabili, katakan ini jalanku. Yang lafaz tunggal, bukan subul, tapi sabili, jalanku. Hanya satu jalan. Maka mana jamaah itu tidak boleh dipecah dengan kelompok-kelompok yang ada. Itu namanya firqah. Yang disebutkan di dalam hadis iftiraq sebagai orang-orang yang berpecah keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari jamaah kaum muslimin. Sekarang yang membuat pimpinan-pimpinan. Sekarang setiap jamaah ada pimpinannya. Jamaah ini ada presidennya. Jamaah itu ada amirnya. Sekarang kita tanya. Kamu mengatakan dirimu al-jamaah, makna yang mana kamu inginkan? Kalau dia katakan bahwa dirinya adalah jamaatul haq, jamaah kebenaran, maka pimpinannya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pimpinan yang lain. Iya kan? Sebab mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Kalau dia katakan bahwa dia adalah jamaah kelompok yang mempunyai amir, jamaah abdan, maka tanyakan kepadanya, mana negaramu? Ya. Kamu saja sekarang masih bikin negara tikus di bawah tanah. Kan begitu? Jadi, mana jamaah tidak mungkin cocok. Jadi ini prinsip di dalam memahami kalimat jamaah. Ya, kalau paham ini penamaan ahli sunnah, ini sudah merupakan manfaat yang sangat besar dan bisa menepis berbagai macam syubhat dan kesesatan di dalam masalah ini. Iya. Ini makna ahli sunnah wal jamaah. Mereka dikenal dengan luzumus sunnah, komitmen di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Mereka inilah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Karena itu mazhab ahli sunnah wal jamaah bukan madhab yang baru, madhab yang sudah lama. Sebab hakikatnya adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Kerana itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, madhab ahli sunnati wal jamaah madhabun qadimun ma'ruf qabla an yakhluqallahu Aba Hanifa wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Fainahu madhab as-sahabah alladhina talaqqahu an nabihim. وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مُبْتَدِعًا إِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ. Kata Syekhul Islam, madhab ahli sunnah wal jamaah adalah madhab yang sudah lama dikenal, sudah ada sebelum diciptakannya Abu Hanifah, sebelum diciptakannya Imam Malik, sebelum diciptakannya Imam Syafi'i, sebelum diciptakannya Imam Ahmad. Sudah ada madhab ahli sunnah wal jamaah, karena dia adalah madhabnya para sahabat yang mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyelisihi hal tersebut, maka dia adalah mubtadi, adalah pelaku bidah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Iya. Maka ini makna ahli sunnah wal jamaah. Dan penamaan ahli sunnah wal jamaah ini muncul ketika terjadi fitnah. Ini sejarah munculnya penamaan. Iya. Ketika terjadi fitnah, yang fitnah yang diinginkan adalah fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala oleh orang-orang Khawarij. Kata Ibn Sirin, lam yakun yas'aluna lil isnad. Falamma waqa'atil fitnah, qalu sammu lana rijalakum, fayunzaru ila ahli sunnah, fayu'khadhu hadithuhum. Wa yunzaru ila ahli bid'ah, fala yu'khadhu hadithuhum. Kata beliau dulunya, mereka tidak bertanya tentang sanad, mana rawi-rawi yang menyambung kepada Nabi. Tidak disebut siapa perantara kamu menerima hadis ini, tidak disebut. Tapi begitu terjadi fitnah, itu fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, nah, baru diketahui rupanya ada orang-orang yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah di sini para ulama mendetailkan untuk menjaga agama, menjaga agama yang murni. Maka kata Ibn Sirin, kami katakan kepada mereka, siapa rawi-rawi kalian? Maka dilihat, kalau dia ahli sunnah, diambil hadithnya. Kalau dia ahli bid'ah, maka tidak diambil hadithnya. Ini sejarah penamaan ahli sunnah wal jamaah. Penamaannya punya asal dari Al-Quran dan sunnah, sebagaimana antum telah dengarkan. Dan mereka punya penamaan-penamaan yang lain, cirinya semuanya menampakkan kebenaran. Iya. Mereka dinamakan salafiyun. Salafi. Itu mengikuti jejak para ulama as-salaf. Karena itu mereka disebut salafi. Disebut juga sunni. Dan ini nisbah sudah ada dari dahulu. Ya, kalimat salafi sudah ada dari dahulu dan dipakai oleh ulama dahulu. Kalau lihat dalam buku-buku yang mengarang tentang nasab-nasab, ya, yang mengumpulkan nasab dalam sejarah Islam, antum buka huruf sin, setelahnya nun, sunni, ketemu. Sunni itu adalah nisbah pada orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Samani dalam Al-Ansar. Juga buka huruf sin lam fa dengan syakal salafi, maka antum akan dapatkan ini adalah nisbah kepada orang yang meniti jejak para ulama as-salaf. Nisbah yang sudah dikenal dari dahulu. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan para ulama as-salaf, menisbahkan diri kepadanya, mengacu kepada mazhab tersebut. Kata beliau, bahkan wajib untuk menerima hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Sebab mazhab salaf itu tidak lain kecuali hanya kebenaran saja. Ini ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di Majmu' al-Fatawa jilid 4 halaman 149. Iya. Dan asal penamaan ada nisbah kepada as-salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya Fatimah dalam hadis yang panjang, ketika beliau cerita kepada Fatimah bahwa biasanya Jibril setiap tahunnya datang membacakan Al-Qur'an satu kali satu kali saja setiap tahun. Tahun ini Jibril membaca dua kali, membacakan kepadanya dua kali. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak melihat ada perubahan seperti ini kecuali sebagai tanda bahwa ajalku telah dekat. Beliau berkata kepada Fatimah, lalu beliau berpesan, di sini sisi pendalilan kita. Kata beliau, fattaqillaha wasbiri fainnaku ni'mas salafi ana laki, fainnaku ni'mas salaf ana laki. Kata beliau, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau, sungguhnya sebaik-baik salaf untuk engkau adalah saya. Ya, Nabi menamakan dirinya sebagai as-salaf, karena itu salafiyun, mereka bangga bernisbah kepada salafi, nisbah syar'i, nisbah syar'i. Demikian pula mereka dikatakan sebagai al-firqatun najiyah, pemahaman dari hadis. Jadi seluruhnya dalam neraka yang selamat cuma satu, yang satu ini yang dikatakan al-firqatun najiyah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Mereka juga disebut dengan at-ta'ifatul mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan. Mereka disifatkan juga dengan al-ghuraba. Iya. Dan mereka disebut juga dengan ahlul hadis, ahlul athar. Ini semua penamaan ahli sunnah. Karena itu dapati usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, usul sunnah, kemudian aqidah as-salaf ashabul hadis. Iya. I'tiqad a'immatul hadis. Ini semuanya kaitannya dengan masalah penisbatan. Kita lihat penamaan-penamaan ahli sunnah ini. Penamaan-penamaan yang betul-betul mendetail sekali dan punya dasar syar'i, tidak sama dengan penamaan-penamaan kelompok dan jamaah-jamaah yang lain. Kelompok-kelompok jamaah yang lain penamaannya kadang kembali kepada pimpinannya yang mencetuskan pemikirannya. Jahmiyah, Jahm bin Safwan, Kullabiyah, kemudian Maturidiyah, Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari, dan banyak lagi. Ya. Atau ciri kepada suatu organisasi tertentu atau suatu kelompok tertentu yang sengaja ditaksis memang untuk itu. Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh, ya, Hizbut Tahrir, dan semisal dengannya. Baik, kembalinya kepada siapa? Kepada pimpinannya, atau kepada tokohnya, atau kepada pemikirannya. Beda dengan penamaan-penamaan ahli sunnah wal jamaah. Penamaan-penamaannya punya sisi syar'i. Kalau ada kembali, maka kembalinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang digambarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu perbedaan antara penamaan ahli sunnah dengan penamaan-penamaan selain ahli sunnah mungkin bisa disimpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama, bahwa penamaan ahli sunnah sama sekali tidak pernah terpisah dari penamaan umat Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau penamaan umat Islam di generasi pertama. Iya, yang generasi pertama ini adalah yang dibentuk oleh Rasulullah, Islam masih murni di situ. Jadi penamaannya tidak lepas dari situ. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perbedaan dari sisi yang kedua, penamaan ahli sunnah seluruhnya mengandung Alkitab dan Sunnah saja. Tidak ada ciri atau bentuk yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, apakah bentuk tambahan ataupun menguranginya. Kemudian perbedaan dari sisi yang ketiga, penamaan-penamaan ahli sunnah ini punya dasar syar'i, punya dasar syar'i. Adapun penamaan yang lain, mana dasarnya? Tidak ada dasar syar'i. Kemudian penamaan ahli sunnah itu muncul untuk membedakan antara Islam yang hakiki dengan Islam yang telah dinodai oleh kelompok ahlul bid'ah. Ya. Kemudian penamaan atau perbedaan dari sisi yang keempat, al-wala wal-bara, loyalitas dan permusuhan. Bagi orang yang bernama dengan penamaan-penamaan ahli sunnah, loyalitas dan permusuhannya karena Al-Quran dan Sunnah. Itu pasti. Kalau dia ahli sunnah wal jamaah, dia membangun loyalitasnya karena Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan kelompok yang lain. Loyalitasnya karena partainya, karena kelompoknya, karena jamaahnya, karena pimpinannya, karena keyakinannya. Ya. Kemudian perbedaan dari sisi yang kelima, penamaan-penamaan ahli sunnah ini kalau membawa kepada bentuk ta'assub atau bentuk fanatisme, maka fanatismenya hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Sebab pimpinannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berbeda dengan penamaan yang lain. Dan ini menyebabkan umat terpecah-pecah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Dan perbedaan dari sisi yang keenam, penamaan-penamaan ahli sunnah sama sekali tidak pernah mengantar kepada suatu perbuatan bid'ah atau perbuatan maksiat atau ta'assub kepada kelompok tertentu, mazhab tertentu. Berbeda dengan yang lainnya, kadang mengantar kepada maksiat atau bid'ah, fanatisme kepada kelompok dan seterusnya. Jadi ini penamaan-penamaan. Sebut dengan nama. Dan nama mereka ini punya dasar-dasar syar'i. Iya. Baik. Dan di sini letak keistimewaan dan ciri ahli sunnah wal jamaah membedakan mereka di antara seluruh kelompok dan jamaah. Ini ciri yang sangat pokok sekali. Baik. Sekarang kita lihat dan kita baca insyaallah taala kitab Ushulus Sunnah. Walaupun pendahuluannya agak panjang sedikit, tapi kaitannya penting dengan pembahasan kita. Cetakan yang kita pakai untuk membahas Ushulus Sunnah ini adalah cetakan dengan tahqiq Amr ibn Abdul Mun'im Salim. Walaupun ada cetakan-cetakan lain dari sebagian cetakan yang diambil dari manuskrip Bahiriyah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, namun cetakan ini lumayan bagus dan insyaallah kalau kita akan berusaha muqaranah kalau memang ada kesalahan-kesalahan. Ya. Baik, kita baca dari halaman 35. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya ibn Abil Hasan Al-Hasan Al-Banna, wa akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan ibn Ahmad ibn Al-Banna. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان ابن أحمد ابن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول. Baik. Ini adalah sanad yang menyambung kepada kitab. Dan di muqaddimah kitab ini muhaddiq menerangkan tentang benarnya nisbat kita kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan usul sunnah ini ada di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah karya Al-Lakai, disebut juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam sebagian kitab beliau, dan para a'immah yang lainnya juga menyebutkan. Maka ini menunjukkan bahwa nisbat kitab benar kepada pengarang, kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, apalagi kalau melihat isinya. sangat persis dengan akidah beliau yang terkenal. Baik. Dikatakan di sini, jadi kitab ini dari riwayat Abdus bin Malik Al-Aqab. Ini perputaran riwayatnya. Dari riwayat Abdus bin Malik Al-Aqab. Beliau berkata, "Sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal." Saya mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, yaqulu, beliau berkata, kalimat radhiyallahu anhu, sebagian para ulama mengkhususkan penggunaannya untuk para sahabat saja. Selain para sahabat tidak boleh dikatakan radhiyallahu anhu. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya, namun sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwa boleh menggunakannya, kalau hanya bentuk doa. Sebab hakikatnya adalah doa. Kalau para sahabat memang dipastikan Allah ridha kepadanya, sebab telah disebut dalam Al-Quran Allah ridha kepada mereka. Tapi selain sahabat, digunakan untuknya radhiyallahu anhu dengan bentuk doa, itu mudah-mudahan Allah meridhainya. Ini dipandang boleh oleh sebagian para ulama. Nah, dan perbedaan pendapat ini sudah ada semenjak dahulu, sampai ulama belakangan juga ada berselisih tentang hal ini. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin, beliau termasuk orang yang mengkhususkan radhiyallahu anhu untuk sahabat saja, tidak boleh untuk selainnya. Kalau Syekh Muqbil, boleh untuk semuanya, ya, dengan rincian yang kita sebutkan tadi. Ada perihal ini ada keluasan, dan kayaknya Abdus bin Malik Al-Aqtar di sini termasuk, atau yang merawi kitab ini termasuk orang-orang yang berpendapat tentang bolehnya penggunaan radhiyallahu anhu terhadap selain sahabat. Karena itu digunakan untuk Imam Ahmad di sini. Yaqulu, beliau berkata, "Usulus sunnati indana." Pokok-pokok sunnah menurut kami. Sini kalimat Imam Ahmad menurut kami. Bukan artinya ini hanya menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad dari para imam kaum muslimin. Cuman beliau adalah panutan di zamannya. Panutan di zaman beliau. Sampai beliau dijadikan ciri kebenaran. Kalau ada orang disebut dalam biografinya, orang ini di atas akidah Ahmad bin Hanbal, berarti dia ini baik orangnya. Kalau dikatakan tidak di atas akidah Ahmad bin Hanbal, berarti orangnya ini jelek. Dan ini keadaan para imam sunnah yang sudah terkenal. Bukan artinya imam tersebut ma'asum, tidak bisa ada kesalahan padanya, enggak. Tapi tatkala mereka adalah ciri dan simbol ahli sunnah yang gigi membela sunnah, dan tidak ada yang mencela mereka kecuali ahli bid'ah saja, maka muncullah ucapan-ucapan pada sebagian imam, misalnya kepada Imam Ahmad, siapa yang mengkritik Imam Ahmad maka dia adalah ahli bid'ah. Perkataan sebagian para imam, siapa yang berbicara tentang Hammad bin Salamah maka dia adalah fattahimhu ala dinihi, maka curigai agamanya. Sebab mereka ini simbol di zamannya. Ya, kalau dia ahli sunnah, terkenal gigih membela sunnah, ada yang mengkritiknya, maka ini agamanya dikhawatirkan. Pasti ada apa-apa yang enggak beres. Begitu. Demikian. Dan ini berlaku pada setiap zaman ke zaman. Ya, seperti di zaman ini misalnya. Siapa yang berbicara tentang Syekh bin Baz, atau tentang Syekh Ibn Utsaimin, atau tentang Syekh Al-Albani, atau tentang Syekh Muqbil, tentang Syekh Rabi, di zaman ini siapa yang mengkritik mereka? Fattahimhu ala dinihi, curiga agamanya. Ya. So mereka ini simbol dari simbol ahli sunnah yang menampakkan kebenaran. Demikian. Nah, di sini Imam Ahmad menggunakan kalimat usulus sunnati indana, pokok sunnah menurut kami, yang disebutkan beberapa poin. Harusnya muhakkik di sini menyebutkannya dalam bentuk poin per poin supaya lebih mudah untuk dipahami. Tapi kita akan berusaha insyaallah taala merinci masalah-masalah yang akan disebut oleh Imam Ahmad. Baik, kita baca. Kata beliau, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh terhadap apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat, wa tarkul khusumat fid din, dan meninggalkan khusumat, meninggalkan perdebatan di dalam agama. Ini dikatakan oleh beliau prinsip sunnah. Dasar sunnah disebutkan beberapa perkara. Yang pertama adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah berpegang teguh terhadap apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Inilah jalan para ulama as-salaf. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka. Iya. Di poin yang pertama ini beliau sebutkan bahwa dasar sunnah, pokok di dalam syariatul Islam, adalah berpegang dan mengikuti jalan para ulama, jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini pokok sunnah. Dan kita diperintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam ayat yang sangat banyak. Nah, hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu tidaklah cukup, tidaklah sempurna kecuali dengan mengikuti atau memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala. Di sini Imam Ahmad menjadikannya sebagai dasar sunnah. Dasar itu pokok, kapan tidak ada runtuh yang di atasnya. Demikian pula ini hukum, siapa yang tidak mengikuti jejaknya para sahabat, maka dia bukan ahli sunnah. Dia tidak di atas jalan yang lurus. Artinya Imam Ahmad memandang bahwa mengikuti jejak para ulama as-salaf hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan memang nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan seperti itu. Mengikuti jalannya para sahabat adalah wajib, bukan pilihan, bukan alternatif, boleh ikut, boleh tidak. Tapi wajib hukumnya, kapan tidak ikut, maka dia berdosa dan terancam dengan siksaan yang pedih. Dan wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf ini disepakati oleh para ulama tanpa ada perselisihan pendapat. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat dan meniti jejak mereka dengan baik adalah ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Taubah ayat 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوكُمْ بِإِحْسَانٍ radiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lakum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fihi abada. Nah, khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوكُمْ بِإِحْسَانٍ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. رَضِيَ anhum, disebutkan keutamaan para sahabat yang terdahulu lagi pertama ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga keutamaan orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, disebutkan berbagai keutamaan di sini. Disebutkan dalam ayat ini keutamaan yang pertama, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Keutamaan yang pertama. Yang kedua, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Keutamaan yang ketiga, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang keempat, dalikal fawzul adzim. Itulah keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung. Ini empat keutamaan diberikan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Artinya siapa yang tidak mengikuti jejaknya para sahabat, Allah tidak ridha kepadanya, tidak disiapkan untuknya surga, dan dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Iya. Ini keharusan. Makanya menunjukkan makna wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Bahkan di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak mengikuti jalan para ulama as-salaf. Dalam firman-Nya Allah menegaskan, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini bagi siapa yang durhaka kepada Rasul dan dia tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin waktu itu? Adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ancaman yang keras bagi siapa yang tidak mengikuti jalan mereka, mencari jalan selain jalannya para sahabat, akan dibiarkan larut di dalam kesesatannya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan keimanan para sahabat dijadikan sebagai ciri keimanan yang benar. Siapa yang beriman seperti imannya mereka, maka dia di atas petunjuk. Dalam firman-Nya Allah menegaskan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Kalau mereka itu beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, mereka orang-orang musyrikin beriman seperti iman kalian, yaitu iman para sahabat, maka dikatakan faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dijadikan imannya para sahabat sebagai ciri keimanan yang baik, ciri keimanan yang benar. Iya. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, zamanku. Itu Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Tiga generasi yang mendapatkan keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka ini yang disebut di dalam hadithul iftiraq, kita diwajibkan jika terjadi fitnah mengikuti jalan mereka. Sebab Nabi berkata, "Wasatabtariku ummati." Dan umatku akan terpecah. "Ala 73 firqah." Menjadi 73 golongan. "Kulluhum finnar illa wahidah." Semuanya dalam neraka kecuali satu. Humul jamaah. Yang satu ini adalah al-jamaah. Iya. Diterangkan dalam satu riwayat dari hadith Abdullah bin Amr bin As, bahwa al-jamaah ini adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya pada hari ini, dan para sahabatku juga berada di atasnya. Ini hadith. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi. Ada kelemahan, cuman Sebagian para ulama mengatakan hadis ini karena mempunyai jalan-jalan yang lain. Ya. Al-Qulihan ini termasuk dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Dan keutamaan para sahabat sangat banyak sekali. Dan di sini disebut bahwa generasi yang terbaik tiga generasi. Yang pertama, para generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya murid-muridnya para sahabat, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Iya. Ini generasi terbaik. Tidaklah dipuji mereka manusia terbaik kecuali mereka ini dijadikan dasar untuk diikuti, diwajibkan untuk diikuti. Demikian makna keterangan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam I'lamul Muwaqqi'in. Karena itu, dengan nas dari Al-Qur'an dan Sunnah ini, Ibnu Qudamah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, beliau mengatakan, faqad tsabata wujubu ittiba'is salafi rahmatullahi alaihim bil kitabi was-sunnati wal ijma'. Kata beliau, dan telah pasti, telah tetap akan wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Mudah-mudahan Allah merahmati para ulama as-salaf. Kata beliau, telah pasti wajibnya mengikuti jalan mereka berdasarkan dalil dari Al-Kitab dan dari sunnah dan ijma' di kalangan para ulama. Ini Ibnu Qudamah ya. Ibnu Qudamah terkenal sebagai alim yang paling ahli di dalam menukil uraian para ulama, pendapat para ulama. Kalau ada perselisihan, beliau rinci perselisihan. Dan di sini Ibnu Qudamah menukil kesepakatan. Bahwa memang tidak diketahui dari kalangan para ulama terdahulu, ulama ahli sunnah, ada yang keluar dari jalan para ulama as-salaf. Semuanya merujuk kepada para ulama as-salaf. Iya. Dan di sini Imam Ahmad rahimahullah taala ya menegaskan, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh terhadap apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, wal ittida'u bihim, dan mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Iktida' ittiba'. Sebagian orang belakangan mengatakan mengikuti jalan para ulama salaf itu taklid. Makanya kita pahami Al-Quran dan Sunnah saja. Kita dilarang untuk bertaklid. Ini orang yang tidak bisa memahami perbedaan antara taklid dan ittiba'. Taklid itu ikut sesuatu yang bukan hujjah tanpa hujjah. Adapun para sahabat, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengan ilmu. Maka mengikuti mereka adalah ittiba' namanya. Iya. Belum tentu mengikuti orang sebelumnya dikatakan taklid. Nabi Yusuf berkata, wattaba'tu abai, dan saya mengikuti ayah-ayahku. Para nabi sebelumnya, ayah-ayah beliau. Ya. Bukan taklid, tapi mengikutinya di atas ilmu. Demikian pula mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena itu ini adalah usul sunnah, pokok sunnah. Siapa yang menyelisih ini, siapa yang keluar dari jalan ini, maka dia di atas jurang kesesatan, di atas jurang kebinasaan. Ya. Letak banyaknya terjadi penyimpangan karena dasar pokoknya. Dan ini pondasi yang paling dasar. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala memulai dengan nasihat ini. Mulai terjadi bid'ah dalam masalah takdir di Basrah karena orang yang tidak kenal dan tidak belajar kepada para sahabat. Orang-orang Khawarij yang melakukan kudeta terhadap Utsman bin Affan, tidak ada seorang pun di situ dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mengambil ilmu dengan jalan yang benar dari sahabat. Penyimpangan terjadi. Terjadi penyimpangan dalam asma sifat. Sebabnya juga karena tidak mengikuti jejaknya para ulama as-salaf. Karena itu, mengikuti jejak para ulama as-salaf bukan bersifat pilihan, boleh ikut boleh tidak, tapi dia adalah kewajiban yang wajib atas setiap muslim. Nah, kemudian beliau katakan di antara usul ahli sunnah juga, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. wa tarkul bidah, dan meninggalkan bidah. Bidah, al bidah jamak dari bidah. Jamak dari bidah. Dan beliau tekankan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bidah adalah sesat. Sini beliau tekankan pokok ahli sunnah wal jamaah, prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, yaitu meninggalkan bidah. Kemudian beliau sebutkan satu kalimat menunjukkan bahaya bidah. Kata beliau, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Setiap bidah adalah sesat. Iya. Di sini ada beberapa pembahasan yang harus kita rinci. Apa itu makna bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan. Secara bahasa adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Syai'un mukhtara' laisa ala mithalin sabiq. Sesuatu yang diada-adakan tidak ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa ada yang baik, ada yang buruk. Kan begitu? Ya. Mikrofon ini bid'ah atau tidak? Hah? Bid'ah. Secara bahasa enggak ada di zaman Nabi mikrofon. Ya. Tape ini apa? Bid'ah. Secara bahasa enggak ada sebelumnya. Motor juga bid'ah. Sepeda juga bid'ah. Pesawat juga bid'ah. Bid'ah apa? Secara bahasa. Dipahami? Contoh penggunaan dalam Al-Qur'an. Badi'us samawati wal ard. Allah yang membid'ah langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah yang mencipta langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Ini mana bid'ah secara bahasa. Contoh lain dalam Al-Qur'an. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah berfirman perintah kepada nabinya, "Qul ma kuntu bid'a min ar-rusul." Katakanlah saya ini bukan bid'ah dari para rasul. Apa artinya? Saya ini bukan rasul pertama, tidak ada rasul sebelumku. Kan begitu, kalau bid'ah dari para rasul, dia rasul pertama, tidak ada rasul sebelumnya. Ya, tapi telah ada rasul sebelum saya. Makanya beliau katakan saya bukan bid'ah dari para rasul. Ini bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama memberi beberapa definisi tentang bid'ah ini. Ada yang mengatakan bahwa bid'ah adalah apa yang diada-adakan menyelisihi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berupa ucapan atau keyakinan? Apakah dia ada-adakannya karena syubhat maupun istihsan? Ini definisi sebagian para ulama. Ya. Juga ada definisi Asy-Syauthi, ada definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Cuma yang disebutkan oleh para ulama, definisi yang terbaik adalah definisi Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'tisam. Iya. Imam Syafi'i berkata, bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun. Tudahi syari'ata yuqsadu bis-suluki 'alayha ma yuqsadu bit-tariqati syar'iyyah. Kata Syafi'i rahimahullah, bid'ah itu adalah jalan baru di dalam agama. Yaitu jalan baru di dalam agama. Berarti bid'ah secara istilah kaitannya berkaitan dengan apa? Dengan agama. Kalau kaitannya dengan masalah dunia enggak ada masalah. Ya tapi ini semuanya masalah dunia. Enggak ada kaitannya. Nah. Jadi jalan baru di dalam agama. tudahi asy-syari'ata, menandingi syariat, menandingi syariat. Yuqsad bis-suluki 'alaiha ma yuqsad bit-tariqati asy-syar'iyyah, dimaksudkan menjalani bid'ah tersebut seperti apa yang dimaksudkan di dalam menjalani jalan syariat. Iya. Nah, di sini dalam definisi Imam Syafi'i rahimahullahu taala ada beberapa perkara yang harus dicermati. Nah, yang pertama beliau katakan tariqatun fid din mukhtara. Jadi bid'ah itu adalah jalan dalam agama. Karena itu salah dari orang-orang awam yang kalau ditegur ini bid'ah, ini tidak benar, dia katakan kalau bid'ah ya semuanya bid'ah. Mikrofon bid'ah dan seterusnya. Tapi kita katakan yang diinginkan dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Kemudian yang kedua, tudahi asy-syari'ah, menandingi syariat. Jadi sifatnya bid'ah tersebut menandingi. Iya. Ini makna ucapan para ulama. Seperti Imam Al-Barbahari, beliau berkata, tidak seorang pun yang melakukan bid'ah atau tidaklah terjadi suatu bid'ah kecuali akan mati sunnah semisal dengannya. Ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan semakna dengannya ucapan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Kata beliau, tidaklah terjadi bid'atun mudha'ah, bid'ah yang disebarkan kecuali akan ada bersamanya sunnatun mudha'ah, pasti ada sunnah yang ditelantarkan. Ini makna tudahi asy-syari'ah, menandingi syariat. Bagaimana bentuk menandinginya? Dari beberapa sisi. Kadang syariat itu dikerjakan dalam bentuk terus-menerus, dilakukan secara kontinu. Dimaksudkan dengannya ibadah. Nah, bid'ah juga dilakukan seperti itu. Maka ini menandingi syariat. Menandingi syariat. Kemudian bentuk menandingi yang lain, seperti yang disebutkan tadi, kalau ada bid'ah dilakukan pasti ada sunnah yang ditinggal. Itu sudah kaidah yang dipegang oleh para ulama. Iya. Misalnya, kita ambil contoh apa saja. Misalnya doa bersama setelah sholat, bid'ah. Ada sunnah yang hilang, sunnahnya tidak berdoa, kan begitu? Dan perlu diketahui, sunnah itu ada dua macam, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Ada sunnah yang dikerjakan, ada sunnah yang ditinggalkan. Bentuknya perbuatan kita tinggalkan, nah itulah sunnah yang kita tinggalkan itu. Yang dipahami sunnah itu yang dikerjakan semua. Maulid misalnya, bid'ah. Ya, sunnahnya apa? Tidak ada maulid. Harusnya diam-diam aja tanggal 1 Rabiul Awal. Ya. Itu sunnahnya. Sebab Nabi tidak pernah mengerjakan, maka sunnahnya seperti itu. Jadi ini makna ucapan para imam, setiap kali ada bid'ah yang muncul pasti ada sunnah yang hilang. Iya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan lebih mendetail lagi. Nah, ini perkara yang kadang agak sama pada banyak salafi. Perlu diketahui bahwa memberi hukum sesuatu ini bid'ah itu dengan ketentuan yang disebutkan oleh beliau di sini. Sifatnya tudahi asy-syari'ah, menandingi syariat. Contoh penerapan supaya lebih jelas ya. Anggaplah berdoa setelah sholat 5 waktu. Hukumnya apa? Hah? Bid'ah? Kita lihat yang berdoa setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu dia berdoa. kita katakan ini salah, menyelisih sunnah. Besoknya lagi dia berdoa, terus berdoa lagi. Nah ini kita katakan bid'ah, sebab sudah berulang dan dijadikan sebagai sesuatu yang dikerjakan terus menerus, kebiasaan menandingi syariat. Kalau terjadi satu kali dua kali, maka ini bentuknya terhitung sebagai bentuk kesalahan menyelisih sunnah. Dipahami? Ini definisi Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Ya, baik. Ya. Ini definisi bid'ah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan bid'ah di sini yang perlu diterangkan tentang bahaya bid'ah. Bid'ah adalah suatu yang sangat berbahaya sekali. Ya. Karena orang yang melakukan bid'ah ini artinya melakukan istidrak terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi dan mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sekaligus istidrak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Sebab agama sudah sempurna. Kalau dikatakan ada sesuatu yang baru baik dalam agama, berarti artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan agama. Agama sudah sempurna, tapi ternyata masih ada yang belum disampaikan. Dalam Al-Qur'an dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan agama untuk kalian. Iya. Dan dalil tentang bahaya bid'ah sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbuat bid'ah akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Innal ladzina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah, wa kadzalika najzi al-muhtarin." Sungguhnya orang-orang yang membuat anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkahan dari Rabbnya dan akan mendapatkan kehinaan. Ini dipakai berdalil ayat ini bahwa pelaku bid'ah akan dihinakan oleh Allah. Dipakai berdalil oleh Al-Hasan Al-Basri. Ada yang bertanya, wahai imam, ini kan untuk kaumnya Nabi Musa yang menyembah anak sapi. Kata beliau, perhatikan ayat setelahnya. Wa kadzalika najzil muftari. Dan demikian kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang mengada-adakan. Ini perbuatannya pelaku bid'ah. Maka kehinaan akan ditimpakan kepada mereka. Menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang Rasulnya dengan perbuatan bid'ahnya tersebut. Dan dalam Al-Qur'an dikatakan, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin." Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka ini akan dihinakan. Bahaya bid'ah yang kedua. Bid'ah apabila muncul, maka akan hilang sunnah semisal dengannya. Nah, ini telah kita uraikan tadi. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah tidak akan diterima amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama, apa yang tidak termasuk darinya, maka perkara tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis punya kandungan fikih dengan dua lafadznya, kandungan yang berbeda. Saya akan detailkan di sini supaya kita paham dan ada kaitannya dengan masalah bid'ah. Konteks yang pertama, man ahdatha fi amrina hadha. Siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami? Jadi dia mengada-adakan saja. Orang yang mengada-adakan belum tentu mengerjakannya, kan begitu? Jadi siapa yang mengada-adakan, pasti apa yang dia buat, apa yang dia ada-adakan tertolak, walaupun dia belum mengerjakan. Satu, ini konteks yang dipetik dari man ahdatha fi amrina hadha. Kalau konteks yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa yang berbuat suatu amalan, ini orang yang berbuat suatu bid'ah, walaupun bukan dia mengada-adakan. Dia mewarisi misalnya, bukan dia mengada-adakan, dia hanya berbuat, maka amalannya juga adalah amalan yang tertolak. Ini kandungan dari dua konteks hadis ini. Maka orang yang berbuat bid'ah tidak akan diterima amalannya. Ya. Kemudian bahaya yang keempat, orang yang berbuat bid'ah akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapatkan laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wa man awa muhditha," ada dua bacaan. "Wa man awa muhditha," atau "Wa man awa muhditha," fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan siapa yang melindungi muhditha, kalau muhditha pelaku bid'ah. Ada pelaku bid'ah, dia lindungi, dia tidak berbuat bid'ah. Cuma dia lindungi pelaku bid'ah. Kalau dibaca muhditha, dia menganut bid'ah. Jadi ancaman pada dua orang. Orang yang melindungi pelaku bid'ah dan dianya sendiri menganut bid'ah. Ancamannya apa? Fa alaihi la'natullah. Dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Wal malaika, laknat dari para malaikatnya. Wan nasi ajmain, dan laknat dari seluruh manusia. Iya. Bahaya bid'ah yang keenam. Pelaku bid'ah sulit untuk bertobat. Iya. Kelima. Pelaku bid'ah sulit untuk bertobat. Dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah ihtajaza at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yad'aha." Sungguhnya Allah menahan tobat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bahaya dari sisi yang keenam. Orang yang berbuat bid'ah selain dari sulit bertobat, hatinya akan semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya akan dibuat semakin larut di dalam kesesatannya. Ini makna ucapan Imam Al-Barbahari, kata beliau, "I'lam anna sigara al-muhdatsat." Kata beliau, "Wahdar sigara al-muhdatsat, fa innaha satasiru kibara." Hati-hati kamu dari bid'ah yang kecil, dia nanti akan menjadi besar. Ini bahaya dari bid'ah. Asalnya kecil menjadi besar. Dan ini yang terjadi, pelajaran yang harus menjadi renungan di setiap masa. Kisah bid'ah pertama yang muncul di Basrah, muncul di Kufah. Bid'ah pertama dalam bid'ah amaliyah, yang kita sebut tadi itu bid'ah i'tiqadiyah. Ini dalam bid'ah amaliyah, yaitu zikir jama'i, zikir bersama-sama. Iya. Ini disebut dalam tarikh buku An-Nihal wal Milal bahwa bid'ah yang pertama muncul dalam bid'ah amaliyah adalah bid'ah mengenai masalah dzikir berjamaah, dzikir secara bersama. Nah, Ibnu Mas'ud atau Abdullah Ibnu Qais Abu Musa Al-Asy'ari, beliau melihat orang-orang di masjid beberapa halaqah. Setiap halaqah dipimpin oleh satu orang, memimpin tasbih, tahlil, dan tahmid. Abu Musa mengingkari hal tersebut. Dia datang kepada Ibnu Mas'ud. Lihat ya, adab seorang sahabat. Padahal antum tahu siapa Abu Musa, duta besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke Yaman, bukan orang sembarangan. Tapi masalahnya ini masalah yang baru terjadi, belum pernah dilihat sebelumnya. Dia sendiri mengingkari, tapi keputusan yang lebih pastinya dia kembalikan kepada yang lebih alim darinya. Subhanallah. Dia datang ke rumah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud masih dalam rumahnya. Di depan rumahnya masih ada murid-murid beliau juga sementara menunggu Ibnu Mas'ud keluar untuk sholat. Maka Abu Musa berkata, "Apakah Abu Abdurrahman sudah keluar?" Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kata mereka, "Belum." Abu Musa tidak mengetuk pintu, duduk juga menunggu Abdullah bin Mas'ud keluar. Ketika keluar Abdullah bin Mas'ud, maka Abu Musa berkata, "Saya melihat di masjid adalah perkara mungkar. Kalau engkau hidup, maka engkau akan melihat mereka." Setelah itu Abu Ibnu Mas'ud tanya, "Apa yang mereka lakukan?" Abu Musa pun menceritakannya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Apa yang kamu ingkari? Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu ingkari mereka?" Kata Abu Musa, "Saya menunggu perintah." Setelah itu Ibnu Mas'ud ringkas cerita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu datang ke masjid. Kemudian beliau berdiri di depan halaqah tersebut. Lalu beliau katakan, wahai kaum, apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian lakukan ini? Apakah kalian berada di atas petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kalian lebih pandai dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cuma dua kemungkinan. Kalau mereka mengaku dirinya lebih pandai dari Nabi, lebih pandai dari para sahabat tidak ada yang melakukan. Kalau dia katakan di atas petunjuk, tidak ada dalam petunjuk Nabi seperti itu. Atau kalian ini sedang membuka pintu kesesatan. Itu saja kemungkinannya. Maka mereka berkata, ya Ibnu Mas'ud, ma'aratna illa khairan. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan saja. Nah, ini dalih kebanyakan orang yang berbuat bid'ah. Kami ingin baik. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tidak pernah didapatkan kebaikan itu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengambil firasat pada orang-orang yang dulu di halaqat ini. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi menceritakan kepada kami tentang orang-orang khawarij. Beliau sifatkan, sebutkan sifatnya. Kata Ibnu Mas'ud, dan saya khawatir kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Ibnu Mas'ud berlalu. Kata tabi yang bercerita kisah ini, dan sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Tabi yang bercerita tentang kisah ini, kata beliau, saya melihat kebanyakan orang-orang yang hadir di halaqah itu terbunuh di Nahrawan bersama orang-orang khawarij. Lihat, ini sisi pendalilan kita. Bidanya asalnya cuma dikir-dikir jama'i, dikir-dikir sama-sama. Belakangannya bersama orang-orang khawarij. Lihat, ini bahaya dari bidah. Kecil akan menjadi besar. Inilah yang kita katakan bahwa orang yang berbuat bidah akan semakin disesatkan, semakin larut, sehingga dia semakin sesat dalam bidahnya tersebut. Karena itu sulit untuk bertobat. Dan ini didukung di dalam ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran. Di antaranya, dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun, fazadakumullahu maradun." Dalam hati mereka ada penyakit. Sudah punya penyakit, ditambah lagi penyakitnya. Mereka mengolok-olok Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, dalam ayat, beberapa ayat setelahnya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah juga mengolok-olok mereka dan membuat mereka lapang dalam kesenangan-kesenangan mereka, dalam keadaan buta. Sudah sesat, semakin diberikan kelapangan. Ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, wa man yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lakul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Bahaya bidah, dibuat larut dalam kesesatan. Ayat yang keempat dalam surah Al-An'am, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami membolak-balik penglihatan dan hati mereka seakan-akan mereka tidak beriman sebagaimana awal kalinya. Kemudian kami biarkan mereka buta di dalam kesewenang-wenangan mereka. Ayat berikutnya di dalam surah Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ مَنْ كَالَ فِي الظَّلَالَ فَلْيَمْدُدُ لَكُ الرَّحْمَانُ مَدَّ. Katakanlah, siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan membuat dia lapang di dalam kesesatannya. Dan di dalam surah Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Nah, ini bahaya bidah. Karena itu para ulama betul-betul keras dalam memperingatkan bidah ini. Itu bahaya dari sisi keberapa? 7 atau 8? Baik, yang ketujuh, bidah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Bidah lebih berbahaya daripada maksiat. Dan ini berdasarkan dalil dari sunnah dan kesepakatan para ulama. Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan ijma' di kalangan para ulama tentang hal ini. Di antara dalil yang sangat jelas menunjukkan ini, walaupun dalilnya banyak disebut oleh beliau, adalah kisah dua hadis tertera dalam dua hadis. Orang-orang Khawarij oleh Nabi diperintah untuk dibunuh. Beliau katakan bunuhan yang paling baik adalah orang yang membunuh orang-orang Khawarij. Kemudian penguasa yang zalim, Nabi perintah supaya kalian bersabar terhadap penguasa yang zalim. Lihat-lihat, sama-sama menyimpang. Khawarij tidak dikafirkan menurut pendapat jumhur ulama. Tapi terhadap penguasa disuruh bersabar. Sebab penguasa apa? Salahnya maksiat, zalim dia. Maksiat bentuknya. Tapi Khawarij bentuknya adalah bid'ah. Karena itu perintahnya dibunuh orang-orang Khawarij. Makanya menunjukkan bahwa maksiat lebih berbahaya daripada bid'ah. Inilah makna ucapan bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Ini ucapan sebagian para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lainnya, bahwa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Betul, lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Dan kenapa sulit bertobat? Orang bertobat itu kan awal kali kalau mau bertobat dia tahu dirinya salah. Kan begitu ya? Pelaku bid'ah tidak ada yang tahu dirinya salah. Dia menganggap dirinya di atas kebenaran. Bagaimana bisa bertobat kalau dia menganggap dirinya di atas kebenaran? Nah, maka ini diantara bahaya-bahaya bid'ah. Dan apa yang kita sebutkan di sini itu hanya segelintir dari bahaya bid'ah, untuk menunjukkan bahwa bid'ah ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Saking bahayanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkannya 14 abad yang lalu sebelum ada bid'ah. Sudah diperingatkan. Dan diulangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau di atas mimbar di hari Jumat. Kata beliau, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dan hati-hati kalian dari perkara yang baru, sebab setiap perkara yang baru itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu kemudian dalam riwayat itu, di dalam riwayat Jabir oleh Imam Muslim, di dalam riwayat An-Nasai ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Dan dalam hadis Irbab Ibnu Sariyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang khilaf yang akan terjadi nanti, maka pesan beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di addu 'alaihim min nawajib wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kull bid'atin dhalalah. Kata beliau, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang di atas petunjuk setelah gigit dengan gigi geraham kalian. Setelah memberikan wasiat berpegang dengan sunnah, beliau peringatkan dari kebalikannya, dan hati-hati kalian dari perkara baru, sebab setiap bid'ah itu adalah sesat. Iya. Ini bahaya dari bid'ah. Karena itu dari setiap zaman para ulama, para a'immah mentahdir bid'ah dan mentahdir orang-orang yang berlaku bid'ah, berbuat bid'ah. Larangan duduk dengan ahlul bid'ah, nas-nas yang sangat jelas dalam ayat Al-Quran, kita dilarang untuk duduk dengan ahlul bid'ah. Yeah. Dalam Al-Quran dikatakan, "Fala taq'udu ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin." Jangan kamu duduk setelah kamu mendapat peringatan bersama orang-orang yang zalim. Qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'akum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan telah ditetapkan di dalam kitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri dengannya atau diolok-olok, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Kalau tidak, sungguhnya kalian sama dengan mereka. Dan dilarang duduk dengan ahlul bid'ah. Ninggalkan dan menjauhi orang-orang yang berbuat bid'ah. Baik. Ini diantara masalah yang butuh diuraikan di sini berkaitan dengan masalah bid'ah. Kemudian di sini mungkin saya butuh menguraikan banyak masalah berkaitan dengan masalah bidah, ya. Kemudian untuk lebih detail lagi berkaitan dengan masalah tahdir dan semisal dengan itu. Sebab ini termasuk masalah yang banyak tersebar di kalangan syabab. Dan ciri ahli sunnah, mereka itu bukan seperti sapi liar, ya. Hanya sekedar berjalan tanpa qawaid. Dan mereka berada di atas rel yang lurus, punya pijakan yang kokoh. Ada ukuran-ukuran dhabit dalam memberikan hukum. Iya. Maka di sini butuh kita uraikan hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah dan tahdir. Kapan seorang itu dikatakan mubtadi? Keluar dari ahli sunnah wal jamaah, keluar dari salafiyah. Kemudian apa perbedaan tahdir dengan tabdi'? Ini adalah perkara yang butuh dirinci dan diuraikan. Nah, maka di sini saya akan menguraikan dalam beberapa poin. Ya, sebagiannya mungkin tidak berurutan, tapi saya harapkan bisa dipahami. Baik. Pertama, para ulama sepakat tentang wajibnya memusuhi ahlul bid'ah, menghajar ahlul bid'ah. Nah, dan disebutkan bahwa membantah ahlul bid'ah itu bagikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kata Imam As-Sabuni rahimahullahu taala dalam Aqidah Salaf Ashabul Hadith, wattafaqu, dan para ulama sepakat, alal qawli biqahri ahli al-bid'ah, untuk mematahkan ahli al-bid'ah, wa idlalihim, menghinakan mereka, wa ihza'ihim, dan merendahkan mereka, wa ib'adihim, dan menjauhkan mereka, wa iksa'ihim, mencampakkan mereka, wa taba'ud minhum, dan menjauh dari mereka, wa min masahabatihim, menjauh dari berteman dengan mereka, wa mu'asyaratihim, dan berjauh dari bergaul dengan mereka. Dan juga ahli sunnah sepakat at-taqarrub ila Allah azza wa jalla bi mujanabatihim wa muhajaratihim, mereka taqarrub kepada Allah dengan meninggalkan mereka dan menghajar mereka. Sepakat para imam. Dan Al-Baghawi dalam syarh sunnah beliau berkata, wa pada mabab as-sahabat wa tabi'un, dan telah berlalu para sahabat dan para tabi'in, wa atba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, wa ulama'us sunnah, dan para ulama sunnah, ala hadha, di atas ini, na'am, mujmi'ina muttafiqin, mereka bersepakat, mereka ijma' muttafaq, bersepakat ala mu'adati ahlil bid'ah, untuk memusuhi ahlul bid'ah, wa muhajaratuhum, dan meninggalkan mereka. Ini nukilan ijma' dari Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Dan juga berkata Abu Abdullah Muhammad ibnu Zamin ibnu Abi Zamani dalam Usul Sunnah, kata beliau, lam yazal ahli sunnah yu'ibuna ahli al-ahwa al-mudilla wa yanhauna an mujalasatihim wa yakhafuna fitnatahum, dan terus menerus ahli sunnah mereka mencerca pengikar hawa nafsu yang menyimpang, yang menyesatkan, dan mereka melarang dari duduk bersama mereka dan takut terhadap fitnah mereka. Dan di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah berkata Ibn Abi Hatim, saya mendengar ayahku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah, ya'murani bihujrani ahli zayy wal bid'ah, keduanya memerintah supaya menghajar orang-orang yang menyimpang dan pelaku bid'ah, ghalladhani fi dhalika ashaddat taghlid, Keduanya sangat keras dalam masalah ini. Wa yunkirani wada' al-kutub bi ra'yin. Dan mereka mengingkari orang-orang yang membuat kitab dengan pendapatnya, fi ghairi athar, tanpa ada athar. Wa yanhani an mujalasi ahli al-kalam wa an-nadhar fi kutubihim al-mutakallimin wa yaqulani la yuflihu sahibul kalam abada. Dan keduanya melarang duduk bersama ahli al-kalam, dan keduanya melarang untuk melihat di dalam buku-buku mereka. Dan keduanya berkata, tidak akan beruntung orang yang mempelajari ilmu kalam selama-lamanya. Iya. Dan berkata Al-Fadhil ibn Ziyad radhiyallahu ta'ala an, rahimahullah, beliau berkata, adraktu khiyaran nasi kullahum, kulluhum ashabu sunnah, yanhauna an ashabil bid'ah. Kata beliau, saya mendapati manusia-manusia pilihan, semuanya adalah pengikut sunnah, dan semuanya melarang duduk dengan ahlul bid'ah. Dan berkata Al-Qadhi Abu Ya'la, wa ajma'a as-sahabatu wat-tabi'una ala muqata'ati al-mubtadi'ah. Dan para sahabat, para tabi'in, mereka sepakat untuk memutuskan hubungan dengan ahlul bid'ah. Iya. Dan berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, man asgha bi sam'ihi ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lam kharaja min ismatillahi wa ufira ila nafsihi. Siapa yang mendengar dan memasang pendengarannya kepada pelaku bid'ah dan dia tahu, maka dia keluar dari penjagaan Allah dan diwakilkan kepada dirinya. Dan beliau juga berkata, man samia bi bid'atin fala yuhkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Siapa yang mendengar suatu bid'ah, jangan dia ceritakan kepada teman-temannya, jangan sampai ia melempar suatu syubhat di dalam hati-hati mereka. Imam Adz-Dzahabi telah menyebutkan dua perkataan Sufyan ats-Tsauri ini dalam Syiar Alamul Nubala, jilid 7 halaman 261. Beliau berkata, aktsarus salaf ala hadza at-tahdhir. Kebanyakan para ulama salaf mentahdir seperti ini. Yarawun anna al-qulub dha'ifah wa ash-shubha khattafah. Mereka berpendapat bahwa hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Iya. Ini perkara yang pertama, dan dimaklumi bersama bahwa usul ahli sunnah, pokok ahli sunnah adalah meninggalkan bid'ah, memutus hubungan dengan ahlul bid'ah, ya, dan seterusnya. Ini adalah usul secara umum. Namun secara khusus ada rincian-rincian yang butuh diketahui oleh setiap salaf. Nah, dan butuh dirinci di dalam masalah ini. Baik. Pertama tentang masalah membaca ke dalam buku-buku ahlul bidah. Para ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, juga Asy-Syaikh Shalal Fauzan, keduanya memberikan rincian bahwa asalnya tidak boleh membaca buku-buku ahlul bidah kecuali bagi orang yang punya kemampuan. Dia baca, ingin dia bantah, maka tidak apa-apa dia membacanya. Bahkan kadang-kadang hal tersebut wajib, kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena membantah bidah adalah wajib. Dan apa-apa yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, tidak bisa dia membantah kecuali dengan membaca buku ahlul bidah, maka itu pun menjadi wajib, kata beliau. Memang untuk orang-orang awam tidak diberikan rincian yang seperti ini, sebab orang awam umumnya tidak punya keahlian untuk membantah. Ya. Umumnya untuk mereka meninggalkan membaca buku-buku ahlul bid'ah. Cuman ada masalah-masalah yang kadang butuh didetailkan dan melihat bagaimana jejak para ulama rahimahullah ta'ala dalam masalah. Seperti misalnya tentang masalah membaca buku-buku terjemahan dalam bahasa Indonesia. Banyak buku-buku terjemahan, buku-buku salaf diterjemah sama hizbiyun. Nah, kita tidak berselisih bahwa mereka ini orang-orang yang tidak di atas sunnah atau Mereka tidak sejalan dengan jalan ahli sunnah. Tapi yang mereka terjemah adalah buku-buku ulama salaf kita, buku-buku ahli sunnah. Bagaimana hukum membaca terjemahannya? Ini ditanyakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabir. Kita kirim pertanyaan ke beliau dan dijawab oleh beliau dalam kaset yang terekam. Beliau katakan, kalau memang yang melihat, yang membaca terjemahan tersebut, dia tahu bahwa si penerjemah ada merubah atau bermain-main dalam terjemahan, maka tahdir terjemahan tersebut, juga sekaligus tahdir si penerjemahnya, kata beliau. Tapi kalau penerjemahnya bagus, ya, dia menerjemah sebagaimana adanya, maka yang seperti ini tidak apa-apa, diambil faedah dari ya. Dan ini bukan artinya loyalitas kepada ahlul bidah. Oh, ini dicetak oleh pustaka hizbi. Oh, kalau begitu kamu juga hizbi. Ya. Ini kaidah yang ngawur. Ya. Harus dirinci. Dan akan lebih paham lagi insyaallah taala, kita akan merinci beberapa kaidah dan pawabit dalam masalah ini. Baik. Kemudian di sini di antara masalah yang penting dan perlu diingatkan berkaitan dengan masalah kapan seorang itu dianggap keluar dari lingkup ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah di atas sunnah, dan kadang dia dikatakan ahlul bidah. Dan apakah kaidahnya kalau misalnya dia salah sedikit langsung segera keluar dari ahli sunnah? Nah, ada kesalahan begitu langsung keluar. Sebab sebagian orang mengatakan siapa yang salah 0,01% maka dia bukan lagi ahli sunnah. Menyelisih jalan para ulama ahli sunnah 0,01% bukan lagi ahli sunnah. Maka di sini butuh kita merinci. Sebenarnya bagaimana dan kapan seorang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah wal jamaah? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-I'tisam beliau menyebutkan bahwa seorang itu dikeluarkan dari ahli sunnah dengan dua perkara. Yang pertama, kalau dia menyelisihi aslan min usuli sunnah, menyelisihi pokok landasan, dasar pokok, prinsip pokok dari prinsip ahli sunnah, jadi dikatakan keluar dari ahli sunnah. Contoh yang merupakan prinsip pokok, dia mengatakan bahwa Al-Quran misalnya makhluk, bukan kalam Allah. Nah, ini tadi bukan ahli sunnah. Ini sih usul min usul ahli sunnah. Atau mencerca Abu Bakar dan Umar, ini bukan ahli sunnah. Keluar, sebab ini usul, prinsip mendasar dalam akidah Islam. Dia mengingkari bahwa Allah tidak dilihat pada hari kiamat, juga keluar dari sunnah. Mengingkari adanya adab kubur, keluar dari ahli sunnah. Nah, ini usul. Makanya pentingnya mengetahui usul di situ. Ya. Sebab kalau tidak mengetahui usul ahli sunnah, bagaimana caranya dia tahu ini keluar atau tidak? Ya. Akhirnya orang yang tidak paham usul, kemudian sibuk dengan tahdir-tahdiran, ini adalah orang yang sedang terbuai di dalam mimpi. Ya. Sebab berada di atas sesuatu yang sifatnya khayalan. Sekali lagi, ahli sunnah tidak seperti itu. Mereka punya pijakan yang kokoh. Dan itu ciri umum ahli sunnah. Dan dalam prinsip ahli sunnah, mentahdir atau mentabdi atau memberikan, menjatuhkan vonis takfir dengan hukum percobaan. Atau hukumnya dikira-kira. Tidak, mereka punya dhabit yang kuat dalam masalah ini. Hukum yang kuat. Baik. Jadi yang pertama, dia menyelisih asal min usul ahli sunnah. Kemudian yang kedua, jadi keluarkan dari ahli sunnah kalau dia menyelisih dalam masalah cabang dan memperbanyak penyelisihan. Memperbanyak penyelisihan dalam masalah cabang. Contoh misalnya melakukan maulid. Yang satu, yang seperti ini, kalau yang lainnya di atas sunnah, maka kita katakan dia ini salah, melakukan bid'ah, salah dalam masalah ini. Tapi kalau dia berbuat maulid, Isra Mi'raj, satu Muharram, ya, dan seterusnya. Dia yakini hal tersebut, maka ini mubtadi. Walaupun masalahnya masalah cabang, cuma dia membuat banyak. Dia menunjukkan bahwa memang orang ini senang dengan seperti itu. Iya. Baik. Ini rincian. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Syekh Mukbil juga rahimahullahu taala, kita tanya dengan pertanyaan yang sama. Kapan seorang dikeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah atau dari lingkup salafiyah? Maka beliau menjawab, kalau dia berbuat perkara-perkara yang seperti melakukan demonstrasi atau masuk ke parlemen atau yang sini selain itu, maka dia ini bukan ahli sunnah. Ini ucapan beliau. Sebab ini masalah-masalah prinsip, bukan masalah-masalah yang sifatnya cabang. Kalau berkaitan dengan cabang, ini tidak dikeluarkan kecuali kalau dia memperbanyak. Semana dengan itu jawaban Syekh Rabi hafizahullahu taala. Tiga, kita tanya kepada beliau di rumah beliau di kota Madinah waktu itu. Jawabannya mirip dengan tafsir yang disebut oleh Imam Syafi'i. Dan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi dalam muhadarah juga kita tanya dengan pertanyaan yang sama, kapan seorang dikeluarkan dari lingkup salafiyah? Kata beliau, seorang itu keluar dari lingkup salafiyah, kadang keluar sebagian dan kadang keluar keseluruhan. Ini jawaban beliau, kembalinya juga kepada apa yang kita sebutkan. Di sini juga di depan saya ada fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri dari kaset beliau berjudul Janayatut Tamayyu' 'alal Manhajis Salafi. Beliau ditanya, kapan seorang dikeluarkan dari manhaj salafi dan dihukumi bahwa dia ini bukan salafi? Kata beliau, ini diterangkan oleh ahlul ilm dan disebutkan di dalam buku-buku mereka dan nasihat-nasihat mereka, dan disebutkan dalam bagian dari manhaj mereka bahwa, kata Syekh Ubaid, seseorang dikatakan keluar dari as-salafiyah kalau dia menyelisihi suatu prinsip dasar dari prinsip ahli sunnah dan telah tegak hujjah kepadanya dan tidak mau lagi kembali, maka dia dikeluarkan. Kemudian kata Syekh, demikian pula mereka berkata kalau dia menyelisih dalam perkara cabang, namun di dalam perkara cabang ini dia memasang loyalitas dan permusuhan karena itu, maka dia juga dikeluarkan dari as-salafiyah. Nah, ini juga syarat lain disebut oleh Syekh Ubaid yang kembali kepada dua sebenarnya, cuma beliau lebih merinci dan mendetailkan. Kadang seorang salah di masalah cabang, tapi masalah cabang ini dia membangun loyalitas dan permusuhan di atasnya. Siapa yang setuju dengannya, maka dia adalah orang yang dicintai. Siapa yang menyelisihinya, maka dia adalah orang yang diselisih. Walaupun masalah cabang ini juga dianggap tadi keluar dari as-salafiyah menurut beliau, apa yang disebut oleh beliau di sini. Dan beliau menukil dari para ulama, para ahlul ilmi, ya, dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini rincian para ulama kita di dalam masalah ini. Maka harus ada ukuran. Untuk mengetahui yang seperti ini, itu bukan pekerjaan setiap orang. Bukan pekerjaan setiap orang, sekali lagi. Dan juga butuh pengetahuan. Ya. Bukan baru datang hadir di majelis satu dua kali, ya, kemudian setelah itu menjadi Abu Zur'a, Abu Hatim, Imam Al-Bukhari langsung menjarah sebulan mubtadi, sebulan kadang. Ya. Ini juga adalah perkara yang kurang pantas. Dan berkaitan yang terakhir ini, saya akan berpindah ke masalah berikutnya untuk lebih merinci. Sekarang siapa yang berhak mentahdir? Ya. Atau mentabdi? Siapa yang berhak? Nah, ini pertanyaan kita ajukan ke Syekh Mukbil. Kata beliau, rahimahullah ta'ala. Ini dalam kaset sebenarnya, cuma saya enggak tulis secara nas sekarang. Dan pertanyaan tersebut saya sendiri yang mengajukan ke Syekh Mukbil dan ada dalam satu kaset. Jelas beliau kita tanya, kapan seorang itu atau siapa yang berhak mentahdir? Kata beliau, kesalahan itu perlu dirinci. Ada kesalahan yang sifatnya jelas, gamblang. Maka yang seperti ini siapapun berhak untuk mentahdir. Kata Syekh Mukbil. Contoh, beliau kasih contoh. Ada yang mencerca Abu Bakar dengan Umar. Ini kesalahan jelas atau tidak? Jelas sih. Kata beliau, orang awam pun boleh mengatakan ini rafidhi mubtadi. Kata Syekh. Masalahnya jelas. Tapi kalau masalahnya masalah yang detail, masalah yang samar-samar, maka ini kembali kata beliau kepada ahlul ilm dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Serincian. Maka salah orang yang mengatakan semuanya boleh mentahdir, mengumumkan seperti itu. Dan salah juga yang membatasi bahwa tahdir itu hanya ulama saja yang mentahdir. Ini juga ucapan yang salah. Tapi rincian yang benar seperti yang dirinci oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Iya. Baik. Kemudian di antara kaidah mendasar juga di dalam masalah ini harus dipahami satu kaidah di kalangan para ulama, bahwa babut tahdir awsa min babit tabdi. Bab tahdir itu lebih luas dari bab tabdi. Masalah tahdir lebih luas dari masalah menghukumi seorang itu mubtadi. Apa maksudnya? Seseorang ditahdir belum tentu dia mubtadi. Dipahami? Seseorang mubtadi pantas untuk ditahdir. Pantas untuk ditahdir. Kenapa saya katakan pantas dan saya katakan wajib? Sebab tahdir, kemudian hukum tahdir, hajir, itu semuanya dibangun di atas maslahat dan maksadat. Sebagaimana yang kita akan terangkan dalam kaidah-kaidah. Jadi salah orang yang mewajibkan tahdir, salah juga orang yang menyepelekan. Tapi dirinci. Hukumnya kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh dan kadang haram. Sesuai dengan maslahat dan maksadat. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Baik. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan dulu bahwa pintu tahdir, masalah tahdir itu lebih luas daripada masalah tabdi. Lebih luas dari masalah tabdi. Seseorang ditahdir belum tentu dia mubtadi. Belum tentu dia mubtadi. Sebab tahdir itu sifatnya peringatan. Iya. Apa artinya tahdir? Memperingatkan, mengingatkan supaya menjauhi. Tetahdir. Kerana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang berbicara kepada sebagian ahlul ilm di zamannya, keluar tahdir dari beliau. Tapi beliau tidak mentabdi. Nah, ini kaidah pokok di dalam masalah ini, supaya jangan berlebihan dalam memberikan hukum. Sebab kadang hukumnya berbeda. Saya katakan kadang hukumnya berbeda. Saya harapkan dipahami ya kalimat-kalimat dan ibarat yang diucapkan. Kadang hukumnya berbeda. Orang yang mubtadi apabila dihajar itu mempunyai hukum-hukum yang banyak terkandung di belakangnya. Orang yang ditahdir itu juga mempunyai hukum yang terkandung di belakangnya. Karena itu harus mengetahui bahwa bab tahdir itu beda dengan bab tabdi. Bab tahdir lebih luas daripada bab tabdi. Belum tentu seorang itu ditahdir dia mubtadi. Artinya seseorang itu ditahdir belum tentu karena perkara yang besar. Yang mengeluarkan dari salafiyah baru ditahdir, enggak. Karena masalahnya masalah yang sepele ya, atau masalah yang tidak begitu besar kemudian juga ditahdir karena masalah tersebut. Salah ya ucapan sepele. Masalah yang tidak begitu besar tetapi itu juga ditahdir oleh sebagian para ulama. Nah, seperti kita lihat dalam kisah Al-Hadar Abdullah bin Mughaffal, ada seorang yang membunuh hewan dengan dilempar. Abdullah bin Mughaffal tegur, jangan kau membunuh dengan cara Al-Hadar, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya, saya tetap mau melakukan. Kata Abdullah bin Mughaffal, kalau begitu mulai hari ini saya tidak akan berbicara dengan kamu selama-lamanya. Nah, ini sikap dalam satu masalah. Baik. Baik, kita batasi dulu untuk sementara di sini. Waktu duhur sudah masuk. Kita lanjutkan lagi setelah duhur insyaallah kita lah dengan qawaid yang lain. Mungkin istirahat sampai jam 1 atau setengah 2, kita lanjut lagi sampai asar. Setelah asar kita sambung sampai sekitar jam 5 insyaallah. Baik. Subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi.